Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Baqiya fa'idataini. Wabil haqiqah, hunaka fawaid kathirah jammah, lakin ba'duha yata'allak bima qablah. Sebagiannya berkaitan dengan apa yang sebelumnya. Artinya sudah dibahas pada hadis-hadis sebelumnya. Wahuna na'khud aydan min hadal hadith mashru'iyyatu tadhkir fil jum'ati mutlaqan. Dianjurkannya untuk berawal-awal dalam salat Jum'ah secara mutlak. Qauluhu mutlaqan yufarriq bihi baina Jum'ah wal dhuhr. Karena dhuhr ahyanan yusannu ta'khir. Berarti tidak mutlak, muqayyad. Kalau duhur, muqayyad, tidak mutlak. Artinya kalau dalam cuaca yang biasa dianjurkan untuk segera. Tetapi ketika cuaca panas, Nabi menganjurkan untuk abridu. Abridu bis-salah. Nunggu sampai bayang-bayang agak panjang supaya dingin. Hadza fil dhuhri faqat. Bukan fil jum'ah. Amma fil jum'ah masyru'iyatu tabkir mutlaqan. Sawa'una kana fi syita'in aw sayfin. Sama saja apakah di dalam musim syita, musim dingin, atau sayf, musim panas. Wa yakunu hadithul ibrad khassan bidhuhur. Maka hadis tentang ibrad, anjuran untuk menunda sampai bayang-bayang agak panjang, itu hanya pada zuhur. Adapun pada Jumat, tidak. Kalau ingin ibrad, justru dipagihkan sekalian. Jam 10 mulainya. Naam. Ala qaul liman qala, waktu Jumat yamtaddu min awali waktu duha ila az-zawal. Ala qaulihim, tabaan, ma fi ibrad illa bittaqdim wa tabkir. Thaniyan, zahirul hadith jawazu salatil jum'ah qabla zawal. Dari zahir hadith ini, bolehnya salat Jum'at sebelum zawal. Dari lafaz yang pertama, yaitu kalimat walaysa lil haytani dhillun nastadillu bihi. Laisa al-haytani dhillun yastadillu bihi. Tembok-tembok tidak memiliki bayang-bayang yang kami bisa bernaung di bawahnya. Berarti kalaupun ditafsirkan bahwa bayang-bayang itu ada, tetapi tidak cukup untuk kita bernaung, berarti sedikit sekali. Itu akhir sholat Jum'at. Artinya mulainya sebelum itu. Tetap saja ada dalil jawazu salatil jum'ah qabla zawal, zahir al hadis. Haitsu kanu yusalluna thumma yansarifun, di mana mereka salat kemudian mereka pulang, wa laisa hunaka dhillun yastadhillu bihi, dalam keadaan tembok-tembok tidak memiliki bayang-bayang. Wa huwa sahih kama taqaddam, dan itu adalah pendapat yang benar sebagaimana telah lewat. Intahad dars, selesai pelajaran. Naam, minayna? Sudah selesai pelajaran. Aih, ad-dars hadzal hadis. Nantakil ila darsis sabi' wa thalathun ba'dal mi'ah. Selesai hadis yang bersama kita. Wa narji ila hadisin jadid. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Hadis sabi' wa thalathun ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-137. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان. Dari أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم membaca dalam sholat fajar di hari Jumat alif lam mim tanzil, yaitu alif lam mim sajdah. Pada rakaat yang kedua membaca hal ata 'alal insan. Al makna al ijmali, maknanya secara ringkas, alhamdulillah al makna wadih, maknanya sangat jelas. Kana min 'adatin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an yaqra'a fi salatil fajri yaumal jum'ati alif lam mim tanzil, ay surat as-sajdah. Hal ata 'alal insan, dan hal ata 'alal insan pada rakaat yang kedua. Lima ishtamalat 'alaihi min dzikri khalqi adam, karena apa yang terkandung di dalamnya dari sebutan penciptaan Adam. Wa dzakara al-ma'ad, dan memberitakan wa dzikri al-ma'ad, dan sebutan tentang al-ma'ad. Wa hasyril 'ibad, tentang tempat kembali seluruh manusia, yaitu hari kiamat. Dan hasyrul 'ibad, tentang mahsyar. Wa ahwalul qiyamah, dan kejadian-kejadian hari kiamat. Dzikrul ma'adi wa hasyril 'ibadi wa ahla wa ahwalil qiyamati, dan kejadian-kejadian hari kiamat. Alladzi kana wa sayakunu fi yaumil jum'ah, yang semua itu akan terjadi di hari Jumat. Karena hari kiamat terjadi di hari Jumat. Tadzkiran bitilkal hal 'inda munasabatiha, sebagai pengingat kejadian-kejadian tersebut pas di momennya, munasabahnya. Apa momennya? Hari Jumat. Dan diriwayatkan bahwa hari Jumat akan terjadi hari kiamat padanya, atau hari kiamat akan terjadi di hari Jumat. Wa hakadha yanbaghi an yadhkura kull shay'in 'inda munasabatihi, maka sepantasnya lah untuk menyebutkan segala sesuatu pada momennya yang pas. Ta'rifun momen? Baik. Beberapa tulab di pondok pesantren biasanya enggak ngerti istilah momen, enggak ngerti istilah ini, enggak ngerti, tapi paham ya. Apa kalimat lainnya? Kesempatan yang pas di tempat yang cocok. Hari Jumat berbicara tentang masalah Jum'ah akan terjadi hari kiamat, sehingga Adam diciptakan hari Jumat, hari kiamat terjadi hari Jumat. Suratnya tentang Adam, penciptaan, tentang hari kiamat, tentang mahsyar. Baik. Liyakunu a'laq bil adhan, agar lebih nempel di benak kita, karena cocok dengan munasabahnya, cocok dengan momennya. Wa ahdar lil qulub, lebih menghadirkan hati. Artinya hati lebih hadir, lebih sadar, lebih mengerti. Wa aw'a lil asma', dan lebih masuk di telinga, karena sesuai dengan momennya. Ketika hari Id berbicara tentang Id, itu sesuai dengan munasabah. Ketika di bulan Ramadan khutbahnya tentang Ramadan, keutamaan Ramadan, hadza aidan fi munasabatiha. Wa hadza sunnah, itu termasuk sunnah. Apa di antara dalilnya? Hadis yang seperti ini. Rasulullah SAW berbicara di hari Jumat tentang hari kiamat yang akan terjadi di hari Jumat. Rasulullah SAW berbicara di waktu Id tentang hari Id, ila akhirnya. Wa hakadha yanbaghi, maka demikianlah semestinya. An yadhkura kulla shay'in 'inda munasabatihi, hendaknya menyebutkan segala sesuatu pas pada tempatnya, pada momennya. Liyakun a'laq bil adhan, agar lebih melekat di benak-benak kaum muslimin, lebih sadar, lebih hadir hati-hati kaum muslimin. Wa aw'a lil asma', dan lebih mengena di pendengaran. Al-ahkam al-mustambatah, al-ahkam al-mustambatah min hadal hadith. Awalan, istihbabu qira'ati hatayni suratain. Pertama, dianjurkannya membaca dua surat tadi di dalam salat fajar hari Jumat. Yang kedua, zahirul hadis, tampak dalam hadis ini al-mudawamah. Dari mana? kana dengan fi'il mudhari. Kana Rasulullah SAW yaqra yaum al-jum'ah, dan bahwasanya Rasulullah SAW kalau hari Jumat membaca terkesan di sana terus menerus. Zahirul hadis al-mudawamah. Tampak dalam hadis ini bahwa Rasulullah SAW membacanya setiap Jumat. Minna Nabi SAW. Li'ityani rawi bisighati kana. Baik. Berarti ini juga menjadi hujjah yang kemarin. Ketika dikatakan kana Rasulullah SAW. Naam. Atau kunna nujammi'. Naam. Itu menunjukkan apa? Sering. Barakallahu fikum. Idza zalatish syamsu. Berarti yang lebih sering Rasulullah SAW sholat Jumat ketika matahari tergelincir. Walaupun tidak menafikan. Kok tahunya lebih sering dari mana? Dari kalimat kunna nujammi'. Pakai kana. Ini juga sama. Dohiruhu al-mudawamah. Tampaknya dari hadis ini beliau terus menerus. Min aina? Min lafzi kana. Min sigati kana. Qala Ibn Daqiq al-Eid rahimahullah. Wa fil muwadzabati ala dhalika daiman amrun akhar. Adapun untuk melanggengkan terus menerus pada bacaan tadi, yakni bacaan hal ata alal insan di rakaat kedua dan alif lam mim tanzil di rakaat pertama, itu ada perkara lain, ada amrun akhar. Kalau bicara sering, naam, kita terima ala ra'si wal ain, ala ra'si wal ain. Tetapi masalahnya kalau terus menerus muwadhabah, ada amrun akhar, itu ada masalah lain. Wa huwa annahu rubama addal juhal ila i'tiqadi anna dhalika fardun fi hadhihi shalah. Khawatir dikira oleh orang-orang bodoh bahwa itu kewajiban membaca di fajar Jumat. Artinya sesekali tidak membaca surat itu hanya sekedar membuktikan kalau ini bukan wajib. Tidak wajib. Adapun muwadhabah dalam artian sering, na'am. Itu sunnah. Qabilnahu ala ra'si wal ain. Kita terima ala ra'si wal ain. Tetapi masalahnya kalau terus-menerus tidak pernah absen, tidak pernah surat lain kecuali itu, ada al-juhal ila i'tiqad anna dhalika fardun, akan membawa kepada orang-orang bodoh pemahaman yang salah, mengira bahwa itu kewajiban salat fajar di waktu Jumat adalah harus surat itu. Fa idan tahal hal ila an taqa hadhihi al-mafsadah, kalau keadaannya membawa sampai perkara yang seperti itu, fa yanbaghi an tutrak, maka tidak mengapa semestinya dia tinggalkan. Fi ba'dil awqad, di beberapa waktu. Daf'an lihadihil mafsadah, untuk menolak mafsadah tadi. Baik. Idan hal yajuzul muwadhabah am la yajuz? Man qala la yajuz khata. Limana? Lianna al-amr wal-ahkam fiqhiyah taduru ma'al illah. Idza kanat al-illah manfiyah fala ba's. Misal an taf'al dhalika fil ma'had wa at-tullab yafhamun wala yukhsha khata' al-fahm wala yukhsha an yafham al-juhal anna hadha al-wajib, la ma fi hadhihi al-khashyah. Idzan la ba's bil muwadhabah, la ba's. Lakin idza khusyiya, kalau dikhawatirkan ada salah paham, jangan. Emang harus tadi ya, kalau sholat fajar harus itu? Oh, ini bahaya. Maka sesekali tidak membaca dua surat tadi. Oh, berarti boleh. Otomatis terjawab apa yang ada di benak mereka. Yang satu berani bertanya, tapi yang sekian belas orang gak berani bertanya. Hanya dalam hati saja, berarti harus itu. Enggak pernah selain itu. Qala walakin ta'aqabahu as-Sun'ani. Tetapi ucapan Ibnu Daqiq Al-Aid dikomentari oleh Sanani. Apa itu? Faqal innahu yata'ayyan isya'at as-sunan wa ta'rif al-jahil lima yajhalu. Bahwasanya mesti sudah muta'ayyin, artinya sudah tertentu keharusan menyebarkan sunnah dan mengajari orang bodoh apa yang mereka tidak tahu. Wa ilamuhu bisyariah, dan memberitahu tentang syariat. Kalau mereka tidak ngerti, ya tanya. Kalau mereka mengira wajib, seharusnya bertanya. Maka kita akan jawab, wala tutrakus sunnah, jangan ditinggalkan sunnah, makhafata jahlih. Jangan ditinggalkan sunnah, hanya khawatir kebodohan seseorang. Wa matatis sunan, yang kemudian matilah sunnah, illa khifatal ulama minal juhal. Sunnah jadi mati karena ketakutan para ulama terhadap orang bodoh. Takut gak paham, takut gak paham, takut gak paham. Ma'ana? Muafiqun? Min hadal qawl? Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu fi yawmil Eid ishtara lahman. Fata'ajabu. Ini fata'ajaban nas min fi'lihi. Ya Ibn Abbas, engkau tidak menyembelih? Iya, aku tidak menyembelih. Agar kaum muslimin tahu bahwa itu tidak wajib. Ini satu kejadian. Kejadian yang kedua adalah ketika Utsman bin Affan tidak mengqasar salat di Mina. Beberapa sahabat menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Aku sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Rasulullah 2 rakaat, di belakang Abu Bakar 2 rakaat, di belakang Umar 2 rakaat. Mengapa beliau mengerjakan 4 rakaat? Ketika ada yang bertanya, aku khawatir orang-orang bodoh akan salah paham, mengira bahwa sholat duhur itu 2. Ada 2 kejadian. Dan kejadian yang berikutnya adalah kejadian para ulama seperti Syekh Al-Albani. Ketika beliau di Yordan, beliau memakai kutrohnya dilepas begitu seperti orang Saudi. Tapi ketika Saudi, dia ikat. Amdan, dengan sengaja. Kenapa? Karena di sini mereka tidak mengenal sunnah yang seperti ini. Saya pakai. Tapi di sana, saya khawatir mereka menyangka yang namanya imamah harus begitu. Maka saya bedakan. Biar tahu bahwa ini juga boleh. Diikat juga boleh. Fahada barakallahu fikum warid indal ulama. Dan matinya sunnah karena takutnya para ulama terhadap orang bodoh, itu kalau terus-menerus ditinggalkan. Dan itu bukan pendapat Ibnu Daqiq Al-Aid. Iya kan? Apa pendapat Ibnu Daqiq Al-Aid? Fayan bagi antutrafi ba'dil awqad. Sesekali saja. Hanya sekedar memberitahu bahwa ini bukan wajib. Sehingga sunnah tidak mati. Barakallahu fikum. Dan itu disebutkan oleh beberapa ulama tentang syarat. Kapan sunnah ditinggalkan dan apa syarat-syaratnya? Itu ada pembahasan tersendiri. Barakallahu fikum. Di antaranya di dalam kitab Daruratul Ihtimam bis Sunnah An-Nabawiyah. Daruratul Ihtimam bis Sunnah An-Nabawiyah oleh Syekh Abdullah bin Barjis Ali Abdul Karim. Naam. Man yurid an yusawwir fal yusawwir. Al-kitab mujud. Dan pernah dibahas. Di sini pernah dibahas. Di tempat lain juga pernah dibahas. Tayib, idan boleh ditinggalkan sunnah sesekali karena mengimbangi orang-orang yang bodoh tadi bisyurut, dengan syarat-syaratnya. Di antaranya untuk tidak ditinggalkan terus-menerus. Untuk tidak ditinggalkan terus-menerus. Kenapa engkau tidak sholat pakai sendal? Wah, kalau saya sholat pakai sendal, orang-orang bodoh akan terfitnah, akan berbicara dengan menjelekkan sunnah ila akhirnya. Sampai kapan kita tidak mengerjakan sunnah sholat pakai sendal? Maka Imam Ahmad rahimahullah menyatakan bahwa sunnah salat dengan sendal. Tetapi sekali atau 2 kali engkau kerjakan, engkau sudah melaksanakan sunnah. Ala kulli hal, hadza yubayyin fi babih. Itu dibahas di babnya tersendiri. Qala wama matat sunan illa khifatul ulama min al juhal. Tidaklah mati sunnah kecuali karena kekhawatiran, ketakutan para ulama terhadap orang-orang bodoh. Walaysa bi'udrin, padahal itu bukan udur. Fa inna Allah amara bi iblagh asy-syara'i'. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyampaikan syariat ini. Otomatis mereka akan kaget dulu di awalnya. Kok ustaz salat pakai sendal? Dan itu awal pertama orang tahu mesti kaget dulu biasanya. Setelah itu mulai tanya-tanya, oh, dapatlah ilmu. Qultu wa kalamu Sanani wajihun jiddan, dan ucapan Sanani wajihun jiddan. Kalau memang ditinggalkan terus-menerus, akhirnya mati sunnah karena khawatir terhadap orang bodoh, itu wajih. Itu wajih. Barakallahu fikum. Tetapi kalau ditinggalkan sesekali bisyurut, apa syarat pertama tadi? Untuk tidak ditinggalkan selama-lamanya. Apa syarat kedua? Syarat kedua, menyampaikan ilmunya kepada mereka secara teori. Syarat ketiga, untuk tetap meyakini bahwa itu adalah sunnah dan mengajarkan agar mereka meyakini itu adalah sunnah. Wa ila akhirihi, sebagaimana dibahas oleh mereka tentang syurut, syarat-syaratnya ketika meninggalkan satu sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.